rasa malu masih malu sering memandangnya. Diam-diam aku jatuh hati, sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati. Sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati. Diam-diam aku jatuh hati, sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati. Sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati. Sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati.